Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, pada hadis yang ke-642. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babus salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan as-shalah, bersolawat kepada an-nabi. Maksudnya adalah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, imamul mursalin, wa qudwatul muwahhidin, penutup para nabi, imamnya para rasul, qudwahnya para orang-orang muwahhid yang memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menutup dengan beliau alaihi salatu wassalam risalah, semua risalah yang diturunkan ke muka bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan, memberikan keutamaan yang lebih kepada beliau alaihi salatu wassalam di atas semua para nabi dan rasul. Allah berfirman, wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd, dan sungguh telah kami lebihkan, utamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal dan rasul yang paling mulia. Dan keutamaan-keutamaan, demikian pula kekhususan yang beliau miliki alaihi salatu wasallam, itu adidatun la tuhsa, sungguh sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Nah, yang ini semua menunjukkan tentang besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai macam bentuk kebaikan untuk hamba-hambanya melalui nabinya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala babus shalah, as-shalah yang dimaksudkan di sini adalah shalawat. Lalu apa makna shalawat? Makna shalawat ini dilihat dari siapa yang mengucapkan shalawat tersebut. Makna dari shalawat itu berbeda dilihat atau ditinjau dari siapa yang bersholawat. Idza kana minallah li'abdi, apabila sholawatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, maka maknanya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikat Allah taala yang mulia. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya, mereka semua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnallahu 'ala nabiyyi indal mala'il a'la. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini makna as-shalah minallah li'abdi. Demikian pula dalilnya adalah yang ada di dalam hadis yang nanti juga akan kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang dia bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa makna Allah taala bersalawat untuknya, untuk hambanya sebanyak 10 kali? Allah Subhanahu wa taala asna alaihi indal mala'il a'la. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Ini makna yang pertama. Kemudian barakallahu fikum, makna yang kedua, wa idza kana min ibadillah, apabila salawat tersebut dilakukan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala, atau baik itu dari kalangan malaikat, malaikat bersolawat, atau kaum mukminin, mereka bersolawat. Maknanya adalah du'a'uhu lahu bil khair, mendoakan untuknya dengan kebaikan. Mendoakan untuk hamba tersebut dengan kebaikan. Dalilnya tadi ayat yang tadi kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hamba-hamba Allah Ta'ala dari kalangan malaikat bersolawat kepada nabinya. Apa makna salawat malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mendoakan kebaikan naam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita kaum mukminin, naam, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersolawat kepada nabinya. Sallu alaih, salawatlah kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ud'u lahu bil khair, doakanlah kebaikan untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna as-shalah dilihat dari siapa yang mengucapkan salawat tersebut. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, tentang yang berkaitan dengan hukum sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sebagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama, hukumnya di sini terjadi khilaf di antara mereka. Minhum man qal annahu wajib, wa minhum man qala annahu sunnah. Sebagian berpendapat bahwasannya hukumnya adalah wajib, dan sebagian yang lain mengatakan bahwasannya itu hukumnya sunnah. Dan yang sahih di dalam permasalahan ini yang benar, bahwasannya hukum bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap mukmin untuk bersolawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah ayat yang tadi kita baca, sallu alaihi wasallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, bersolawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Dalam ayat ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il amr, dan fi'il amr al-aslu fihi lil-wujub, dan asal dari fi'il amr itu adalah hukum nyawa wajib. Lalu berapa kali naam wajib di dalam bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, apakah setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk bersolawat, atau di setiap majelis itu cukup hanya satu kali? Misalnya dalam sebuah majelis di situ dihitung disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 80 kali, sehingga wajibnya hanya sekali saja, yang lain tidak. Atau bahkan dalam seumur hidup itu hanya wajib bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam hanya sekali saja. Naam, di sini juga ada tiga pendapat di antara para ulama. Naam, yang mengatakan pendapat yang pertama adalah setiap disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam itu wajib untuk bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Setiap disebutkan dan mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wajib ketika itu untuk bersolawat kepadanya. Pendapat yang kedua, wajib bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di setiap majelis hanya satu kali saja. Nah, misalnya tadi dalam sebuah majelis satu kali duduk, di situ disebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam berkali-kali, yang wajib adalah hanya satu kali saja. Dan pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasannya dalam seumur hidup itu hanya satu kali saja yang wajib hukumnya. Lalu mana yang rajih? As-sahih atau ar-rajih? Allah Ta'ala alam inda hadihil mas'alah. Sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Mukbil Al-Wadi yang rahimahullah Ta'ala adalah pendapat yang kedua. Dalam setiap majelis, naam hanya satu kali yang wajib untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang selainnya, yang sisanya itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Demikian pula, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, Sallu Alaihi Wasallimu Taslima, di dalam kewajiban bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di sana harus disertakan salam, ucapan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shallu alaihi wa sallimu taslima." Bersalawatlah kalian kepada beliau alaihi salatu wasallam dan ucapkanlah salam kepadanya. Sehingga ketika tidak ada salam ketika bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka di sini ada kekurangan. Sehingga harus dibarengkan antara as-shalah dan as-salam, salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga barakallahu fikum, ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, juga disunahkan untuk mengucapkan salam kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, juga disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada keluarga-keluarga beliau. Sehingga lafadznya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikannya kepada beliau dan juga kepada keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan lafaz ala alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bentuk penyelisihan kepada mereka orang-orang Syiah yang ketika mereka bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam membuang lafaz ala ini sebelum lafaz al, sebelum lafaz keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka orang-orang Syiah bersalawat, mereka hanya menyebutkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa menyebutkan lafaz ala. Kemudian dari semua bentuk lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama dan yang paling afdal itu adalah as-salawat al-ibrahimiyah. Salawat ibrahimiyah yang kita baca setiap kali apa? Tasyahud akhir. Naam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling afdal, salawat al-ibrahimiyah. Kemudian pula as-salawat as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan termasuk dari bentuk ibadah al-lafziyah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya zikir, yang bentuknya mengucapkan lafaz-lafaz yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika mengucapkan lafaz shalawat tersebut, la budda minal ikhlasi wal mutabah, harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus mutabah, betul-betul di bawah bimbingan yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga salawat yang berkaitan dengan perkara ini, adanya wujubul ikhlas wal mutabah, di sana salawat terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, salawat syar'iyah, salawat yang syar'i, yang sudah ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang diamalkan oleh mereka para salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya, seperti salawat ibrahimiyah, Salawat yang memang ada dalilnya. Ini yang harus diamalkan oleh kaum muslimin. Adapun salawat yang kedua adalah salawat syirkiyah. Salawat yang harus betul-betul ditinggalkan. Salawat yang mengandung perkara-perkara kesyirikan. Mengandung perkara-perkara keharaman. Contohnya salawat apa? Salawat nariyah yang sering didengar. Kita dengar di tengah-tengah awamun nas, kalangan manusia, orang-orang awam sering mengucapkan salawat ini, salawat yang pada hakikatnya di situ mengandung bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Sehingga salawat ini yang masyhur di tengah-tengah mereka orang-orang sufi adalah salawat yang tidak boleh diucapkan sama sekali karena mengandung kesyirikan. Atau bentuk salawat yang ketiga, salawat bid'ayah, salawat yang dibuat-buat oleh mereka, orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama, maka ini juga harus dihindarkan. Tidak boleh seorang muslim bersalawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan bentuk-bentuk salawat yang demikian, karena hakikatnya dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan yang akan dia dapatkan adalah dosa dan kemaksiatan, karena sudah melakukan kebid'ahan di dalam agama yang diada-adakan. Nah, kita ambil hadis yang dibawakan oleh muallif. Qala Imam Al-Bukhari wa rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Salamah ibn Wardan qala sami'tu Anasan wa Malik ibn Aus ibn al-Hadasan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas dan Malik ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengisahkan bahwasannya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarrazu falam yajid ahadan yatba'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar yatabarraz. Beliau ingin buang air kecil. Falam yajid ahadan yatba'uhu. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang mengikuti beliau. Beliau keluar sendirian. Fakharaja Umar fattaba'ahu bifakharatin aw mitharatin. Maka kemudian keluarlah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an fattaba'ahu. Beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil beliau membawa fakharatin aw mitharatin. Tempat wadah yang di dalamnya ada air yang akan digunakan untuk bersuci setelah buang hajat. Qala fawajadahu sajidan fi misrabin. Setelah keluar membawa alat untuk bersuci tersebut, ternyata sahabat Umar radhiyallahu an mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud fi misrabin. Misrab maknanya adalah sebuah telaga atau empang yang biasa dibuat di tengah-tengah kebun kurma yang digunakan untuk diambil airnya. Beliau sujud di dekat situ, dekat telaga yang ada di kebun kurma. Kemudian kata sahabat Anas dan Malik, fatanaha fajalasa wara'ah. Maka setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud, beliau tanahha, beliau menyingkir. Beliau tidak langsung mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyingkir terlebih dahulu. Fajalasa wara'ah, dan beliau duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih beribadah, masih melakukan salat, masih dalam keadaan sujud. Hatta rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengangkat kepalanya. Dan setelah beliau selesai dari sujudnya, mengangkat kepalanya selesai dari salatnya, faqala, beliau bersabda mengatakan kepada Umar yang ada di belakangnya, ahsanta ya Umar, hina wajadtani sajidan fatanahaita anni. Bagus, ahsanta ya Umar, Bagus wahai Umar. Naam, ketika engkau mendapati aku masih sujud tadi, engkau menyingkir dariku. Fatanah haita anni. Engkau menyingkir dariku. Beliau menunggu di mana? Di belakang Nabi SAW. Ini ada perkara yang bagus. Kata Nabi SAW. Mengapa demikian? Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasannya. Inna Jibrila ja'ani faqala man shalla 'alaika wahidatan sallallahu 'alaihi ashran wa rafa'a lahu ashra darajat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya tadi malaikat Jibril alaihi salam beliau mendatangiku. Faqala, dan beliau mengatakan kepadaku, man shalla 'alaika wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahidatan, sebanyak satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak berapa? Ashran, 10 kali. Maknanya apa? Barang siapa yang dia bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau doa lahu bil khair, mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya sallallahu alaihi, Allah bersalawat kepadanya, ay Allah akan asna alaihi indal mala'il a'la, Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia sebanyak 10 kali. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan bahkan naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam juga, naam, Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 10 tingkatan. 10 derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas, syahid dari hadis ini adalah tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, semakna dengan hadis yang pertama, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq, ana Buraid ibn Abi Maryam, sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu an. Sanata di sini sampai kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran wa hutta anhu ashra khati'at. Barang siapa yang dia bersalawat kepadaku dan satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa hatta anhu ashra khati'at. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan darinya sebanyak 10 kejelekan. Atau 10 naam kesalahan. Ini balasan yang besar, pahala yang agung yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mau bersolawat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, selain Allah ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali, Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat, dan juga Allah akan menghapuskan kesalahannya sebanyak 10 kesalahan. Sehingga ini semua memberikan dorongan kepada kita semua untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan dari dua hadis ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.